إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh yang setiap hari memberikan kepada kita semua kenikmatan yang bermacam-macam dan berkesinambungan, sehingga patut untuk kita syukuri dan bahkan wajib bagi kita untuk bersyukur dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait dengan kitab shalah. Sebelum kita lanjutkan, kita mengulang sedikit tentang duduk di antara dua sujud. Telah kita sebutkan bahwasanya tata cara duduk di antara dua sujud ada dua macam. Yang pertama dengan duduk iftirash. Yang ini umum kita lakukan, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri. Duduk di atas telapak kaki kiri dengan menegakkan kaki kanannya dan mengarahkan jari jemari kaki kanan ke arah kiblat. Ini duduk iftirash, dan inilah duduk yang masyhur dan umum dilakukan oleh kebanyakan dari kaum muslimin. Adapun cara yang kedua adalah al-iq'ad, duduk dengan cara al-iq'ad. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, al-iq'ad naw'an, duduk dengan cara al-iq'ad ada dua macam. Yang pertama adalah an yalsiqa al-yataihi bil ardh wa yansibu saq wa yansiba saqaihi wa yad'u yadayhi 'alal ardi ka iq'il kalbi. Yang pertama adalah dia menempelkan pinggulnya ke lantai dan mendirikan dua betisnya. Mendirikan dua betisnya, barakallahu fikum, dan meletakkan kedua tangannya ke lantai seperti posisi anjing kalau duduk. Nah, hakadha fassarahu Abu Ubaidah Ma'mar ibn al-Muthanna wa sahibuhu Abu Ubaid al-Qasim bin Salam. Inilah yang ditafsirkan oleh Abu Ubaidah dan juga Abu Ubaid al-Qasim bin Salam dan yang lainnya dari ahli lughah. Wa hadha an-naw'u huwa al-makruh alladhi warada fihi an-nahy. Inilah jenis duduk al-iq'ad yang tidak disukai dan bahkan ada larangan. Naam, dari duduk seperti ini, yaitu dia menempelkan pinggulnya ke lantai dan memberdirikan betisnya, barakallahu fikum, lututnya diberdirikan, kemudian tangannya ditempelkan ke lantai. Nah, seperti posisi anjing ketika duduk, barakallahu fikum. Duduk inilah yang dilarang. Adapun jenis yang kedua, an yaj'ala al-yataihi 'ala akibaihi. Dia mendudukkan pinggulnya di atas dua tumitnya di antara dua sujud. Nah, dia memberdirikan kedua telapak kakinya, jari jemari telapak kakinya dihadapkan ke arah kiblat, dan mendudukkan pinggulnya di atas tumitnya. Nah, barakallahu fikum. Dan inilah yang dimaksud oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dan juga yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Naam, Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwasanya tata cara seperti ini diperbolehkan dan termasuk tata cara yang disunahkan dilakukan di dalam sholat, yaitu pada posisi duduk di antara dua sujud. Dan tentunya ikhwan ibtidin barakallahu fikum, sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelumnya, antara dua kaifiyah tersebut, baik dengan cara iftirash ataupun al-iq'aq yang kita maksud, dua-duanya sunnah sehingga dianjurkan untuk dilakukan yang pertama, kadang yang kedua. Karena diriwayatkan dengan dua cara ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya Nabi kadang melakukan cara yang pertama, kadang melakukan cara yang kedua. Nah, berikutnya adalah at-tumaknina. At-tumaknina fi jami'il arkam. Ini juga sudah kita sebutkan sebelumnya, tidak apa-apa kita ulang supaya lebih paham, karena rukun tumaknina ini rukun yang sangat penting. Nah, di dalam hadis al-musyi' salatuhu, di dalam hadis orang yang keliru ketika melaksanakan salat, Nabi menegur fulan tersebut, ar-rajul tersebut, dikarenakan dia tidak melakukan tumaknina. Nah, tidak ada ketenangan, tidak ada ketenangan. Dan minimalnya, tadi sebelumnya pernah kita sebutkan, minimalnya masa atau durasi dari tumaknina itu adalah kalau di dalam rukuk minimalnya sepanjang bacaan tasbih subhana rabbiyal azim satu kali. Nah, jadi ada masa tenang, ada masa tenang ketika dia sampai pada posisi rukuk. Nah, dia meluruskan punggungnya, barakallahu fikum, kepalanya juga diluruskan menghadap ke tempat sujud, bukan ditegakkan atau didongakkan lah, tapi lurus antara bagian kepala ini, bagian belakang kepala ini dengan bagian punggung sejajar, barakallahu fikum. Kemudian lama minimalnya adalah qadar tasbih, sepanjang bacaan tasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim satu kali, itu minimalnya. Jangan sampai baru sampai pada posisi rukuk kemudian langsung berdiri. Nah, ini tidak ada tumaknina dan ini dilarang, termasuk di antara perbuatan mencuri di dalam sholat, termasuk di antara perbuatan mencuri di dalam sholat. Wahiya as-sukun wa takunu biqadril qawlil wajib fi kulli ruknin. Dan tumakninah itu dilakukan semasanya atau durasinya, nam sepanjang bacaan yang wajib pada setiap rukun. Kalau dia pada posisi berdiri, sepanjang bacaan Rabbana walakal hamdu. Nah, jangan belum selesai dia mengucapkan zikir tersebut, dia sudah berpindah gerakan. Sudah berpindah gerakan, ini tidak ada tumakninah di dalam sholatnya. Wali amrihi sallallahu alaihi wasallam al-musyi' biha fi salatihi fi jami'il arkan. Dan Nabi memerintahkan al-musyi' yang salah dalam permasalahan tumakninah ini di dalam sholatnya pada setiap rukun. Nabi memerintahkan kepadanya untuk melakukan tumakninah pada setiap rukun. Dan Nabi memerintahkan kepadanya untuk mengulangi sholat dikarenakan dia meninggalkan tumakninah pada setiap rukun tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya apa sih hikmah dari tuma'ninah? Betapa pentingnya tuma'ninah tersebut? Dan tadi kita sudah sampaikan na'am kewajiban di dalam tuma'ninah, tata cara di dalam tuma'ninah. Bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang dengannya, dengan sholat tersebut, seorang muslim bermunajat kepada Rabbnya. Sehingga apabila tidak ada tuma'ninah di dalam sholat tersebut, maka sholatnya itu seperti main-main, hanya sebatas gerakan tanpa ada makna di dalamnya. Ini sholat bukan sebatas gerakan. Kalau hanya sebatas gerakan, apa bedanya dengan senam? Nah, barakallahu fikum. Tidak, tentu tidak sama. Kalau hanya sebatas gerakan tanpa ada tuma'ninah, berarti kita hanya sebatas menjalankan sesuatu yang wajib saja, sementara ruh dari sholat kita tidak mendapatkannya. Nah, padahal Nabi mengatakan as-sholatu nurun, sholat itu adalah cahaya, cahaya di dalam hati, di wajah. Naam, barakallahu fikum. Sehingga apabila seseorang menjalankan sholat dan dia berhasil mendapatkan tuma'ninah, berhasil mendapatkan ruh dari sholat tersebut, berhasil mendapatkan makna dari sholat tersebut, maka selesai sholat dia akan merasakan atsar yang lebih. Nah, pengaruh yang sangat besar setelah dia menjalankan sholat tersebut. Sehingga oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, na'am, wa aqimus sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, sesungguhnya sholat tersebut melarang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini intisari dari sholat. Orang yang dapat menghadirkan sholat sesuai dengan sunnah Nabi, ditambah dengan khusyuk dan tuma'ninah, maka dia akan merasakan manfaat yang luar biasa. Manfaat yang sangat luar biasa, mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tazidhu minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang mana ibadah salatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak akan menambah untuk dirinya terhadap Allah kecuali tambah jauh. Bukan tambah dekat, tapi malah tambah jauh. Nah, barakallahu fikum. Ini pentingnya tuma'ninah, karena dengan tuma'ninah akan menghasilkan khusyuk, ketenangan di dalam ibadah sholat, sehingga ibadah sholat tersebut bukan hanya sebatas gerakan. Bukan hanya sebatas gerakan refleks, bacaan yang refleks dibaca, akan tetapi di dalamnya ada makna yang patut untuk kita dalami, sehingga akan mendatangkan khusyuk, yang mana apabila sholat dilakukan secara sempurna, maka sholat tersebut akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sehingga oleh karena itu kita harus introspeksi. Nah, sudahkah sholat kita mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Nah, kalau seandainya belum, berarti masih ada yang kurang dari ibadah sholat yang kita perbuat. Berikutnya adalah at-tasyahudul akhir. At-tasyahudul akhir, bacaan tasyahud. Nah, yang ke-11 ini at-tasyahudul akhir, yakni bacaan tasyahud akhir. Lalu bagaimana dengan tasyahud awal? Bacaan tasyahud awal at-na'am. Hukumnya bukan rukun, akan tetapi wajib. Tahu dari mana wajib, bukan rukun, tasyahud awal? Karena Nabi SAW pernah meninggalkannya. Kemudian pada akhir sholat, beliau hanya menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi. Ini perbedaan antara rukun dengan wajib. Kalau rukun apabila ditinggalkan, maka wajib diulang, diganti. Nah, diganti gerakan tersebut atau bacaan tersebut. Nah, dan dibarengi dengan sujud sahwi. Adapun yang wajib, wajibatus sholat, apabila ditinggalkan karena lupa, maka cukup menggantinya dengan sujud sahwi. Hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Pembahasan sekarang adalah tasyahudul akhir, bacaan tasyahudnya, yakni pada tasyahud al-akhir. Liqauli nam liqauli Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna naqulu qabla an yafridu alaina at-tashahud, qabla an yufrada alaina at-tashahud, assalamu ala Allahi min ibadi. Dahulu kami membaca sebelum diwajibkan kepada kami at-tashahud, assalamu ala Allahi min ibadi, salam untuk Allah dari hamba-hambanya. Faqala Nabi, maka Nabi mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah, karena Allah itu adalah assalam. Nah, di antara nama Allah adalah assalam, assalamul mu'minul muhaiminul. Nah, walakin qulu attahiyatu lillah. Naam, attahiyatu lillah, sampai selesai bacaan tasyahud. Fadalla qawluhu radhiyallahu anhu qabla an yufrada alai, qabla an yufrada ay ala annahu furida. Ucapan qabla an yufrada, sebelum diwajibkan, menunjukkan bahwasanya bacaan tasyahudul akhir ini diharuskan. Diharuskan. Naam. Barakallahu fikum. Dan bahkan termasuk dari rukun, dari rukun-rukun sholat. Adapun syighah atau lafad-lafad tasyahud, yakni tasyahud akhir, banyak sekali. Nah, attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah, kemudian barakallahu fikum, asyhadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz yang diriwayatkan di dalam al-Imam, di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian juga lafaz yang kedua di antara lafaz yang diriwayatkan, attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Juga attahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara lafaz juga, attahiyatu tayyibatu salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu ala ibadillahi, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashadu an la ilaha illallah wa daula sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadir dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada beberapa lafaz yang tadi kita sebutkan, jumlahnya ada 4. kalau antum ingin merujuk kepada kitab Sifatish Shalah yang ditulis oleh Imam Al-Albani, maka itu sangat baik sekali. Barakallahu fikum. Dan lafaz-lafaz tersebut apabila memang diriwayatkan dari Nabi, maka kita bebas dan boleh membaca yang mana saja. Dan tentunya yang sering kita ulang, beragam itu lebih baik. Kadang kita membaca lafaz satu, lafaz yang kedua, lafaz yang ketiga, dan seterusnya, berganti-gantian. Kalau seandainya dia mencukupkan dengan satu bacaan juga tidak mengapa, tapi al-afdal yang lebih utama adalah dengan beragam. Ini at-tasyahudul akhir. Kemudian yang ke-12, al-julud, al-julus lit-tasyahudil akhir. Duduk tasyahud akhir. Jadi ada bacaannya tersendiri, posisi duduknya tersendiri. Nah, bacaan tersendiri, posisi duduknya tersendiri. Beda dengan ketika sujud. Nah, sujud posisinya rukun, rukun. Posisi sujudnya itu rukun. Rukuk juga seperti itu, posisi rukuknya itu rukun, tapi bacaan di dalamnya itu wajib. Adapun pada tasyahud akhir, dua-duanya, posisi duduknya rukun sholat dan bacaannya juga rukun, termasuk dari rukun-rukun sholat. Nah, li'annahu, kenapa al-julus li tasyahudul akhir, duduk tasyahud akhir ini masuk dari rukun sholat? Dikarenakan Nabi SAW selalu melakukannya dan beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, berikutnya adalah yang ke-13, at-taslim, salam. Nah, salam, barakallahu fikum, pada akhir ibadah sholat. Salam pada akhir ibadah sholat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya adalah assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dan ke kiri. Fayaqulu an yaminihi assalamu alaikum warahmatullahi, ini ke kanan dan ke kiri juga sama, assalamu alaikum warahmatullahi. Dan tentunya di sana ada beberapa kaifiyah lain. Naam, barakallahu fikum. Al-muhim di sini salam itu wajib, bahkan termasuk dari rukun salat. Apabila ditinggalkan maka salatnya tidak sah. Naam. Nabi mengatakan, naam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pengharaman, yakni diharamkan melakukan segala hal selain sholat, adalah at-takbir, ketika seseorang melakukan takbiratul ihram. Adapun penghalalan segala hal selain dari sholat adalah at-taslim. Ini makna dari hadis Nabi SAW. Kemudian yang ke-14, di antara rukun adalah tartibul arkan alama taqaddama bayanuhu. Melakukan gerakan-gerakan rukun-rukun sholat dengan berurutan sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Tidak boleh dibalik, sujud lalu rukuk dulu. Tidak, baru rukuk dulu. Baru rukuk. Ini tidak benar. Harus sesuai dengan urutan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Berdiri, rukuk, berdiri lagi, kemudian sujud, duduk, sujud. Nah, urutannya sesuai. Dikarenakan Nabi SAW melakukannya secara berurutan. Dan Nabi memerintahkan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi mengajarkan kepada orang yang keliru di dalam sholatnya dengan lafad thumma. Dengan lafad thumma. Apa makna thumma? allati tadullu ala tertib. Di dalam sholat, di dalam bahasa Arab, naam, lafaz summa itu menunjukkan tertib, berurutan. Nah, misalnya, ja'a Muhammadun summa Zaidun. Datang Muhammad, lalu siapa? Zaid. Menunjukkan yang datang yang pertama adalah Muhammad, kemudian Zaid. Tapi kalau dikatakan ja'a Muhammadun wa Zaidun, nah, umum, lafaznya umum, datang Muhammad dan Zaid, umum. Bisa jadi Muhammad datang yang pertama, lalu disusul oleh Zaid, atau sebaliknya, Zaid datang duluan, lalu disusul oleh Muhammad. Atau bisa jadi dua-duanya sekaligus. Nah, karena lafaz waw tidak menunjukkan at-tarahi atau at-tartib. Beda dengan na'am summa. Ini menunjukkan tertib. Barakallahu fikum. Ini makna lafaz summa. Dan Nabi ketika mengajarkan kepada ar-rajul, seseorang yang salah di dalam melaksanakan sholat, dengan lafaz summa. Setelah engkau melakukan ini, summa. Nabi menggunakan summa. Summa rka, summa sujud. Nah, summa rfa, dengan lafaz summa. Kemudian sujudlah, kemudian berdirilah, kemudian sujudlah. Nah, dengan lafaz summa menunjukkan atar tertib. Barakallahu fikum. Para ulama juga menyebutkan bacaan sholawat termasuk dari rukun sholat. Bacaan sholawat termasuk dari rukun sholat. Barakallahu fikum. Di sana ada hadis, yakni bacaan sholawat pada tasyahud al-akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bacaan salawat ini, salawat Ibrahimiyah ini, sebagian ulama menyebutkan, dan bahkan dari banyak dari ulama menyebutkan termasuk dari rukun salat. Di sana ada hadis. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ulimna kaifa nusallimu alaika. Wahai Rasulullah, ajarkan kami untuk mengucapkan salawat dan salam untukmu. Fa kaifa nusallimu alaika, kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaika. Bagaimana kami bersalawat dan bersalam untukmu. Nabi mengatakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Pada lafaz tersebut Nabi mengatakan qulu, katakanlah. Ada lafaz amr, perintah. Nah, wal amru yaqtadi al-wujub. Setiap perintah itu mengandung konsekuensi hukum wajib. Nah, akan tetapi apabila kita memerhatikan hadis tersebut, nah, tidak bisa dijadikan hadis tersebut sebagai dalil bahwasannya sholawat itu wajib ketika sholat. Kenapa demikian? Nah, para sahabat hanya bertanya kaifiyah, tata cara. Kemudian Nabi mengatakan qulu. Para sahabat hanya bertanya bagaimana cara bersolawat dan salam wahai Rasul. Para sahabat bertanya bagaimana cara, bukan bertanya hukum, tapi bertanya apa? Tata caranya. Kaifa nusallimu alaika, fa kaifa nusalli alaika. Nah, lalu Nabi mengatakan qulu. Perintah dari Nabi ini adalah perintah dalam bentuk memberikan ajaran. Nah, kalau begitu ucapkanlah ini. Nah, kalau begitu lakukanlah ini. Seperti itu makna hadisnya. Nah, bukan perintah dari awal. Bukan perintah dari awal lah. Sehingga oleh karena itu dikarenakan tidak adanya kekuatan yang menjadikan hadis ini, yang menjadikan salawat itu menjadi wajib, sehingga para ulama ada tiga pendapat dalam hal ini. Yang pertama mengatakan rukun, ini yang masyhur. Yang kedua mengatakan wajib, bukan rukun. Barakallahu fikum. Karena lafaz qulu di sini na'am muhtamil, maknanya masih muhtamil, bisa makna pengwajiban dan juga hanya sebatas bimbingan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya shalawat na'am Ibrahimiyah itu sunnah, bukan wajib, apalagi rukun. Dan pendapat yang ketiga ini salah satu riwayat juga dari Al-Imam Ahmad. Nah, ada dua riwayat dari Al-Imam Ahmad. Yang pertama mengatakan rukun, yang kedua mengatakan sunnah, bukan wajib. Barakallahu fikum. Dan apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka sholatnya itu masih tetap sah. Dikarenakan dalil-dalil naam yang dijadikan oleh orang-orang yang mengatakan sholawat itu wajib di dalam sholat, dalilnya itu tidak sahih dan tidak jelas. Hadisnya sahih, akan tetapi tidak ada keterangan yang menjadikan barakallahu fikum sholawat itu wajib di dalam sholat. Sehingga oleh karena itu sebagian ulama mengatakan hukumnya itu sunnah. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi di sana ada hadis. Di sana ada hadis barakallahu fikum, yaitu ada seseorang yang berdoa di dalam salatnya. Dan dia tidak memuji Allah di dalam salatnya barakallahu fikum, dan juga tidak mengucapkan selawat untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan ajil hadza, thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairihi. Kemudian orang tersebut dipanggil dan Nabi mengatakan untuknya dan kepada yang lainnya yang hadir ketika itu, idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih jalla wa 'azza wa tsana'a 'alaihi thumma yusalli. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, maka hendaklah dia memulai dengan mengucapkan tahmid, pujian untuk Rabbnya, sanjungan untuk Rabbnya, kemudian berselawat untukku, untuk Nabi SAW, kemudian dia berdoa sesuai dengan kehendaknya. Sehingga oleh karena itu berkata Imam Asy-Syaukani, lam yakbut indi ma yadullu ilqailina bil wujub ghairu hadzal hadits. Tidak ada yang tampak di sisiku yang menunjukkan tentang kewajiban as-salawat ketika sholat selain dari hadis ini. Nah, gak ada dalil yang paling kuat melebihi hadis ini bagi orang yang mengatakan wajibnya sholawat di dalam sholat. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, nah, wa'lam anna hadzal hadits yadullu ala wujubi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hadza tashahhudil fi hadza tashahhud lil amri biha. Ketahuilah bahwasanya hadits ini menunjukkan tentang wajibnya shalawat untuk Nabi pada tashahhud ini, dikarenakan Nabi memerintahkannya. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi ada perintah dari Nabi. Wa qad dhahaba ila al-wujub al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad fi akhir riwayataini anhu. Dan berpendapat tentang wajibnya shalawat tersebut al-Imam Asy-Syafi'i dan al-Imam Ahmad. Nama al-Imam Asy-Syafi'i dan juga al-Imam Ahmad pada salah satu riwayat dari beliau. Wasabaqahuma ilaihi jama'atun minas sahabati wa ghairihim, dan mendahului mereka sekelompok dari sahabat dan golongan selain mereka. Nah, jadi Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad berpendapat bahwasanya sholawat ini wajib, dan bahkan sebelumnya para sahabat banyak yang mengucapkannya, yang menyatakan kewajibannya. Sehingga oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ahwat tentunya yang langkah yang paling benar adalah mengamalkannya, dan itu adalah jalan kehati-hatian. Jangan sampai ditinggalkan. Nah, di samping barakallahu fikum, di sana banyak para ulama yang mengatakan wajibnya, dan bahkan ada dari para sahabat sebelumnya barakallahu fikum, dan tentunya di sana ada fadilah, keutamaan yang besar apabila kita menjalankan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Maka kita menyelesaikan rukun-rukun sholat. Pembahasan berikutnya adalah fi wajibatiha, tentang perkara-perkara wajib di dalam sholat. Sudah sering kita jelaskan perbedaan antara rukun dengan wajib. Nah, kita ulangi, rukun itu apabila ditinggalkan karena lupa, maka diganti, diulangi satu rakaat. Seumpama dia meninggalkan sujud, diganti satu rakaat. Dia meninggalkan Al-Fatihah, diganti satu rakaat. Nah, kemudian setelah itu diiringi dengan sujud sahwi di akhirnya, baik sebelum ataupun sesudah. Adapun wajibatus shalah, apabila ditinggalkan tanpa sengaja, lupa, nah, cukup dengan menggantinya dengan sujud sahwi sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah pernah lupa tasyahud awal. Maka beliau tidak mengganti tasyahud awal tersebut di akhir salat, dan beliau hanya menggantinya dengan sujud sahwi. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Insyaallah akan ada pembahasan khusus pada sujud sahwi. Pembahasan yang kelima, fi wajibatiha, kewajiban-kewajiban dalam sholat. Wa wajibatuha samaniyah, kewajiban-kewajiban di dalam sholat ada delapan. Angka delapan ini tentunya bukanlah angka yang barakallahu fikum tetap, akan tetapi inilah angka yang diyakini dan di barakallahu fikum yang diyakini oleh penulis. Tentunya dalam pembahasan-pembahasan fikih ini ada berbagai macam pendapat. Nah, tubtilu sholatu bitarkiha amdan, sholat akan batal apabila ditinggalkan dengan sengaja. Watasqutu sahwan wajahlan, akan tetapi apabila ditinggalkan karena lupa dan kebodohan, maka kewajibannya gugur. Wajibu lisahwi anha sujudus sahwi, dan diwajibkan kalau seandainya dia melupakannya diganti dengan sujud sahwi. Fal farqu bainaha wa bainal arkan, perbedaan antaranya, antara wajib dengan rukun, anna man nasiya ruknan lam tasihu salatuhu illa bil ityani bi, barang siapa yang melupakan rukun maka salatnya tidak sah kecuali dengan mendatangkan rukun tersebut. Adapun barang siapa yang melupakan wajib, cukup diganti dengan sujud sahwi. Fal arkan awkadul awkad minal wajibat, sehingga oleh karena itu rukun-rukun sholat itu posisinya lebih tinggi, nah, lebih wajib daripada wajibatus sholat. Nah, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.